Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menganjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu darimu. Kutemukan hidupku bagiku, kaulah cinta sejati. Terindah dalam hidupku, namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Terindah dalam hidupku, namun takkan mudah